Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-8, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang ngalap berkah dengan pohon atau batu dan yang semisal dengan keduanya. Setelah kita sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalisatal ukhra. Tiga berhala yang diibadahi oleh orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Pertama, berhala Lata. Telah kita jelaskan bahwasanya Lata ini merupakan berhalanya orang-orang Sakif. Lata ini berupa batu yang besar. Sebagian menyebutkan bahwasanya Lata ini diambil dari kata Lata Yaluttu, yang artinya mengaduk adonan. Dikatakan ada seseorang yang dia membuat adonan gandum kemudian diberikan kepada jamaah haji. Orang yang baik, orang yang dermawan. Ketika orang ini meninggal dunia, mereka beribadah kepada batu di mana orang tadi biasa duduk di atas batu tadi ketika membuat adonan untuk jamaah haji. Dalam rangka mengagungkan orang tadi, maka penduduk Saqif mereka beribadah kepada batu yang besar tersebut. Nah, adapun Uzza telah kita jelaskan, Uzza ini adalah syajarah, pohon, di atasnya ada bangunan, yang mana orang-orang kufar Quraisy mengagungkan pohon tersebut. Nah, sampai Abu Sufyan ketika peristiwa perang Uhud mengatakan, "La nal Uzza, wala Uzza lakum." Kami memiliki Uzza, sedangkan kalian, wahai kaum muslimin, tidak memiliki Uzza. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kulu Allahu maulana wala maula lakum." Katakan, wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala penolong kami. Tidak ada penolong bagi kalian, wahai orang-orang musyrik. Nah, Nabi SAW mengutus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan pohon tersebut. Ketika Khalid bin Khalid menebang pohon yang dikeramatkan tadi, pohon yang mereka, orang-orang kufar Quraisy, ngalap berkah dengan pohon tersebut, kemudian beliau melapor kepada Nabi SAW tentang apa yang telah dilakukannya. Dan ternyata Nabi SAW memerintahkan kepada Khalid untuk kembali lagi. Irji' fa innaka lam tasna' syai'an. Kembali. Sesungguhnya engkau belum melakukan apa-apa. Maka ketika Khalid ibn Walid kembali ke tempat tersebut, ada kuncen atau penunggu pohon tersebut melihatnya. Kemudian mereka bersembunyi di gunung. Dalam keadaan mereka mengatakan, Ya Uzza, Ya Uzza. Kemudian didatangi oleh Khalid ibn Walid. Dan ternyata penunggu atau kuncen pohon yang dikeramatkan tersebut seorang perempuan. Uryanah yang dia telanjang dalam keadaan nasiratu sya'riha, rambutnya berantakan, dengan menaburkan tanah ke kepalanya, mengatakan Ya Uzza, Ya Uzza. Maka Khalid bin Walid pun beliau memenggal kepala perempuan tersebut. Nah, kemudian ketika Khalid bin Walid kembali kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, tilkal Uzza, itulah Uzza. Nah, kenapa? Dikarenakan penunggu tempat tersebutlah yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Uzza tersebut. Kita masuk kepada Manah. Wa amman Manah, adapun berhala Manat, fakanat bil musalsal bil musallal inda Qudayd. Ada di tempat yang namanya Musallal. Nah, ini berhalanya suku Qudayd, baina Makkah wal Madinah, yang ada di antara Makkah dan Madinah. Kita sebutkan tadi kalau berhala Lata, nah ini berhalanya orang-orang Saqif. Kalau Uzza, berhalanya orang-orang Quraisy dan Bani Kinanah. Nah, adapun Manat, wa kanat Khaja'ah wal Aus wal Khazraj yu'addimunaha. Suku Khaja'ah dan juga Aus dan Khazraj, mereka mengagungkan berhala ini. Berhala Manat, tiga berhala besar bangsa Arab jahiliyah ketika itu. Lata, Uzza dan juga Manat. Wa yuhilluna minha lil hajj. Dan mereka berihlal untuk melaksanakan haji dari tempat tersebut. Nah. Wa aslu istiqaqiha min ismillah al-Manan. Dan asal pembentukan kata Manat ini dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Manan. Lihat. Kezaliman orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Mereka membuat nama-nama berhala dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan Lata, mereka ambil dari kata ilah. Uzza, mereka ambil dari kata Al-Aziz. Begitupun Manat, mereka ambil dari kata Al-Mannan. Nah, nanti akan disebutkan dalam surah An-Najm, Allah mengatakan in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu adalah nama-nama yang kalian namai oleh kalian dan nenek moyang kalian yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penjelasan, tidak menurunkan hujah tentang itu. Mereka hanya menama-namai dengan nama-nama yang mereka buat. Bahkan ternyata kalau kita perhatikan, mereka menganggap bahwasannya berhala-berhala tersebut anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Lata dari nama Allah Al-Ilah, Uzza dari nama Allah Al-Aziz, Manatun dari nama Allah Al-Manan. Ini nama-nama perempuan. Mereka menyandarkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka berlepas diri dari anak-anak perempuan. Di keadaan bangsa Arab jahiliyah, semua ini kezaliman dan kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakilah dikatakan juga di kasrati ma yumna ayyuraqu indaha min ad-dima' litabaruki biha. Asal kata manatun dikatakan juga dikarenakan banyaknya ma yumna, mana dari yumna. Ayyuraqu indaha min ad-dima', banyaknya dialirkan darah-darah di sisi berhala tersebut. Bitabaruki biha, untuk ngalap berkah dengan berhala tersebut. Nah, telah kita jelaskan, ngalap berkah yang semacam ini adalah kesyirikan. Ngalap berkah dengan batu, ngalap berkah dengan pohon, ngalap berkah dengan kuburan atau benda-benda keramat, atau ngalap berkah dengan seorang yang ditokohkan, kemudian dicium-cium tangannya, berebutan bekas wudunya, berebutan bekas makannya. Ini tidak dicontohkan dalam syariat ini. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berebutan mengambil bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan jasadnya Nabi itu barokah, dan ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan para sahabat setelah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berebutan mengambil air bekas wudhunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ada pun ngalap berkah yang dibolehkan telah kita jelaskan. Ngalap berkah dengan kejujuran, dikatakan sifat jujur ini membawa berkah. Ngalap berkah dengan ilmu dan juga amalan soleh. Nah, Nabi Isa mengatakan waja'alani mubarakan aynama kuntu, aku dijadikan mubarak, diberkahi dimanapun aku berada. Bil-ilmi wal-amal, disebabkan ilmu dan amalannya sehingga diberkahi. Nah, qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi hadis Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia berkata dalam hadis Urwah dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, an innaha sanamun baina Makkah wal Madinah. Manat adalah patung berhala yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Wa qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham dalam sirahnya, sirah Ibnu Hisham, Fada'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyan fahadamaha amal fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan menghancurkan berhala Manat pada tahun penaklukan kota Mekah. Nah, di mana tempat-tempat yang semacam ini sepantasnya dihancurkan. Kenapa? Dikarenakan bisa menjadi wasilah pelantara melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, Nabi SAW adalah orang yang sangat tegas terhadap kesyirikan-kesyirikan. Beliau senantiasa memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. Sampai ketika hendak menjelang dunia pun, Nabi SAW memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan. La'ana Allah al-Yahud wa al-Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid. La'anat Allah kepada Yahudi, Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah. Jadikan kuburan Nabi-Nya sebagai masjid. Nah, ini sebagai pelantara melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan berhala Manat tersebut. Wa qala Imad Ibnu Katsir, berkata Imad Ibnu Katsir, fab'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid fi ghazwati Bani al-Mustalik fakasaraha. Adapun Ibnu Katsir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn al-Walid dalam perang Bani Mustalik dan menghancurkan berhala tersebut. Nah, fa makna al-ayah kama qala al-Qurtubi, makna ayat sebagaimana disebutkan Imam Al-Qurtubi, anna fiha hadfan taqdiruhu afara'aytum hadhihi al-aliha. Dalam ayat tersebut ada kalimat yang tidak tampak. Kalimat yang dibuang, tidak tampak. Taqdiruhu perkiraannya, afara'aytum hadhihi al-aliha. Apa pendapat kalian tentang berhala-berhala ini, tuhan-tuhan yang dijadikan sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala? Ana fa'at aw darrat, apakah tuhan-tuhan tersebut memberikan manfaat ataukah memberikan mudarat? Hatta takuna syuraka Allah taala, hingga engkau menjadikan tuhan-tuhan tersebut sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya kalimat ini merupakan ejekan. Afara'aytum Lat wal 'Uzza wa Manat as-Salisata al-Ukhra? Nah, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Lat, ya, Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah patut dijadikan mereka sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah patut mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka memberikan manfaat ataukah mereka menolak mudarat? Nah, tentu jawabannya sama sekali tidak. Berhala-berhala tersebut tidak memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Nah, semua berhala tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan. Yeah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun ketika beliau menasehati ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut. Nah. Yeah. Mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Wahai ayah anda, kenapa engkau beribadah kepada berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Pantaskah makhluk yang keadaan seperti ini dijadikan sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala, tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waqaluhu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alakumul dhakaru walahul unsa. Apakah untuk kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ataj'aluna lahu waladan wa taj'aluna waladahu unsa wa takhtaruna lakum adh-dhukur. Apakah kalian menjadikan anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kalian jadikan anaknya Allah itu perempuan, sementara kalian memilih anak laki-laki? Yeah. Ini masih berkaitan dengan tadi berhala, ta, uzza dan manat. Dikatakan kata-kata tadi dibentuk dari nama-nama perempuan. Mereka menganggap bahwasanya lata, uzza, manah ini anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Sehingga Allah katakan alakumud dzakaru walal unsa. Apakah bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Padahal ketika itu orang-orang Arab jahiliyah merasa hina, merasa rendah kalau memiliki anak-anak perempuan. Tapi anehnya, mereka sandarkan anak-anak perempuan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyandarkan sesuatu yang hina menurut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Allah katakan, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْسَىٰ ظَلَّ وَجُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيمٌ. Apabila diberitakan kabar tentang kelahiran anak perempuan, wajah mereka itu menghitam, marah. Yeah. Dalam keadaan marah. Nah, ketika diberitakan kabar lahir anak perempuan, sehingga ada dua pilihan. Ayumsiku alahun am yadusu fitrat. Apakah dibiarkan hidup tapi dalam keadaan hina, atau memendam hidup-hidup di dalam tanah? Mereka tidak mau punya anak perempuan. Anggapan mereka anak perempuan menyusahkan mereka, membuat mereka terhina. Yeah. Tapi di sisi lain, mereka menyandarkan anak-anak perempuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir semua orang-orang kafir, yeah, di antara bentuk kekafirannya menyandarkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang Arab jahiliyah, mereka mengatakan al-malaikah banatullah. Malaikat anak-anak perempuan Allah. Yeah. Jadi hampir semua orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, yeah, menyandarkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menegaskan dalam ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha tunggal. Yeah. Allah lah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang semisal setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Ini ucapannya sangat lancang sekali. Menyatakan Allah punya anak. Yeah. Orang-orang musyrikin bangsa Arab ketika itu, kesalahan yang pertama, mereka menyandarkan anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang kedua, mereka sandarkan anak-anak perempuan yang mereka merasa hina memilikinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Dua kesalahan yang besar. Menyandarkan anak kepada Allah. Yang kedua, anak yang disandarkan kepada Allah itu adalah anak-anak perempuan. Nah, yang mereka merasa hina ketika memiliki anak perempuan. Yeah. Sampai Allah mengatakan, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda da'au lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur ketika mereka mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Nah, ini pernyataan yang sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tambah lagi kelancangannya, orang-orang musyrikin Arab ketika itu sudah menyandarkan anak kepada Allah, mereka sandarkan ternyata anak-anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka sendiri ya, merasa hina, rendah ketika memiliki anak perempuan. Sekarang katakan, alakumul dzakaru walaul unsa? Ya. Apakah bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Tilka idan kismatun diza. Allah mengatakan itu adalah pembagian yang zalim. Ya. Ajur wa batilah. Pembagian yang curang, pembagian yang batil. Kakaifa tuqsimuna rabbakum hadhihi al-qismah? Bagaimana kalian membagi pembagian ini terhadap Rabb kalian? Ya, bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan. Ya. Kalian menyandarkan sesuatu yang kalian anggap hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pembagian semacam ini terhadap Rabb mereka? Allati law kanat baina makhluqin kanat juran wa safahan. Kalau saat ini pembagian ini ya, di antara makhluk-makhluk, ini pembagian yang zalim, pembagian yang curang, pembagian yang bodoh, ya, pembagian yang tidak adil. Badan zahuna anfusakum anil inas wa taj'alunahunna lillahi ta'ala. Kalian ya, mensucikan diri-diri kalian dari anak-anak perempuan sementara kalian menjadikan anak-anak perempuan itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini pembagian yang tidak adil. Pembagian yang batil. Wa qulu dan firman Allah Subhanahu wa taala, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah melainkan itu adalah nama-nama yang kalian namai oleh kalian dan nenek moyang kalian. I mean tilqai anfusikum. Maksudnya dari kalian yang menamainya, bukan Allah yang menamai. Nah, Lata, Uzza, Manat. Tapi kalian sendiri yang menamainya dan juga nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan ilmu padanya. Ai min hujjah. Allah berturunkan hujjah kepadanya. Allah sudah menamai berhala-berhala tadi yang sebutan tadi. Yeah. Apalagi disandarkan sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Tidaklah kalian mengikuti atau mereka mengikuti melainkan prasangka-prasangka dan juga mengikuti hawa nafsunya. Yeah. Bukan keyakinan, bukan ilmu yang mereka ikuti. Akan tetapi hanya prasangka, praduga yang tidak jelas. Dan yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu mereka. Alaysa lahum mustanidun illa husnul dhannihim bi abaihim. Maknanya tidak ada sandaran bagi mereka melainkan prasangka baiknya kepada nenek moyangnya. Alladhi salaku hadal maslak al-batil qablahum, yang menempuh jalan kebatilan sebelum mereka. Nenek moyangnya berada dalam kebatilan, tapi mereka berhusnuzan, berbaik sangka kepada nenek moyangnya yang jelas-jelas berada dalam kebatilan. Ya, sehingga mereka taklid kepada nenek moyangnya. Nah, ketika diingatkan mereka taklid. Ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, tidak, akan tapi kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka tidak memahaminya, nah, tidak mendapatkan petunjuk, tapi tetap mereka mengikuti nenek moyangnya. Ya, ini prinsip-prinsip jahiliyah, masail jahiliyah, masalah jahiliyah. Ya, fanatik kepada nenek moyang, taklid kepada nenek moyang. Ya, walaupun disampaikan kebenaran kepadanya, tetap menurut mereka kalau tidak sesuai dengan nenek moyangnya dianggap salah. Nah, wa ma tahwal anfus, dan tidaklah mereka mengikuti melainkan hawa nafsunya, keinginan-keinginan nafsunya. Ya. Wa illa haddu anfusihim, lainkan ya ambisi diri mereka. Ya. Ambisi diri mereka, firiyasatihim wa ta'dimi abaihim al-aqdamin. Dalam kepemimpinan mereka dan mengagungkan nenek moyang mereka yang terdahulu. Ya. Karena ambisinya untuk mendapatkan kepemimpinan sehingga walaupun disampaikan kebenaran, nah, mereka tidak tunduk kepada kebenaran tersebut. Yeah. Hanya mengikuti hawa nafsu, ambisi dirinya untuk kepemimpinan dan juga mengagungkan nenek moyang mereka. Sehingga walaupun nenek moyangnya salah, tetap mereka membenar-benarkannya dan mengagungkannya. Nah, sehingga Allah katakan, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada kalian petunjuk dari Rabb mereka. Ya, telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Ibnu Katsir, wa laqad arsalallahu taala ilaihim rusula bil haqqil munir. Sungguh Allah telah mengutus kepada mereka para rasul membawa kebenaran yang jelas, wal hujjatil qati'ah, dan juga hujjah yang pasti, wa ma hada mattaba'u ma ja'uhum bihi wa lan qadu lahu. Dalam kondisi seperti ini, diutus para rasul membawa kebenaran, membawa hujjah, tetap mereka tidak mengikuti apa yang datang kepada mereka dan mereka tidak tunduk kepadanya. Dikarenakan dari fanatik kepada nenek moyang, taklid kepada nenek moyangnya. Walaupun datang kebenaran, tetap mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.